Jujur saja ku tak mampu. Tangannya diangkat semuanya. Hilangkan wajahmu nya bilang aku cinta padamu. Yo, yo. Hey. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu meski bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi sudah.